Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita masih dalam bab yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan. Kata penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wafihi, dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari, An-Ibni Umar, radhiyallahu anhumah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya berdoa, idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirati minal fajri, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat terakhir salat subuh, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, ba'da ma yaqul sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Beliau membaca doa tersebut setelah ucapan sami'a Allahu liman hamida, kemudian Rabbana walakal hamdu. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada campur tanganmu wahai Muhammad di dalam urusan itu sedikit pun. Maksudnya urusan hidayah atau kesesatan atas orang-orang tersebut. Jadi ini adalah teguran dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 128. Wa fi riwayatin, dan dijelaskan dalam riwayat yang lain, yad'u ala Sufwan ibn Umayyah. Fulan yang dimaksud dalam doa kunut ini adalah Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Jadi ada tiga orang yang dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa kunut ini. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan dalam urusan tersebut. Surat Ali Imran ayat 128. Jemaah sekalian, hadis ini berbicara tentang kisah atau sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128. Dan hadis yang kita pelajari sebelumnya juga sama, berbicara tentang sebab turunnya surat Ali Imran ayat 128. Tapi ada perbedaan kisahnya atau hadisnya. Kalau yang sebelumnya dari Anas, turun surat ini ketika Nabi SAW mengatakan, kaifa yuflihu qawmun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung, maksudnya akan mendapatkan hidayah, ketika mereka telah melukai nabi mereka. Karena ucapan ini, turunlah surat Ali Imran ayat 128. Tapi dalam hadis ini, turun Ali Imran 128, karena doa kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadisnya dua-duanya sahih, bahkan terdapat dalam sahih Al-Bukhari. Maka para ulama menjelaskan, bisa saja terjadi dua kejadian menyebabkan turunnya satu ayat. Jadi mungkin saja terjadi dua sebab turun satu ayat. Walaupun sebenarnya dua sebab ini dia masih dalam satu konteks, yaitu peperangan Uhud, perang Uhud. Iya, tapi mungkin saja dua sebab turun satu ayat. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, di dalam ayat ini ada empat pelajaran. Yang pertama, butlanut ta'alluq bil awliya'i wa salihin litolabi qada'il hajat wa tafrijil kurubat. Batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang soleh. Bergantung di sini maknanya berdoa kepada mereka, bertawakal kepada mereka, berharap ditolong oleh mereka. Maka ini semuanya batil. Ini semuanya adalah syirik. Dan itu batil. Kenapa batil? Karena jangankan para wali dan orang-orang soleh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong diri beliau sendiri. Tidak pula bisa menolong orang lain. Buktinya apa? Perang Uhud. Perang Uhud tidak berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Dan di dalam peristiwa Uhud tentu ada pelajaran-pelajaran, ada hikmah-hikmah yang Allah ingin berikan pelajaran untuk kaum muslimin agar mereka memetiknya, yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Itulah sebab kekalahan. Maka batil bergantung kepada para wali dan orang-orang soleh untuk menunaikan hajat atau menghilangkan kesusahan-kesusahan. Karena apabila Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menolong kita, maka bagaimana lagi selain beliau, yaitu para wali dan orang-orang soleh. Tentu lebih tidak bisa lagi. Dan jangankan memberi pertolongan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri saja tidak bisa beliau lakukan. Sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 158, kulla amliku li nafsi nafsaw naf'aw wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Dan inilah jemaah sekalian hikmahnya, hikmah terbesar. Mengapa Allah menakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud dan banyak para sahabat mati syahid? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Begitu pula para sahabat. Mereka adalah pemimpin para wali yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi ternyata mereka hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tidaklah patut dipersekutukan dengan Allah. Ini hikmah. Hikmah besar yang bisa kita petik dari perang Uhud. Kaum muslimin terluka. Kaum muslimin mendapatkan pukulan berat. Nabi SAW pun terluka. Untuk membuktikan kepada kita, beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita, tidaklah boleh dipersekutukan dengan Allah. Hikmah yang lain, agar kita mencontoh kesabaran beliau. Agar kita mencontoh kesabaran beliau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang kita hadapi, belumlah ada apa-apanya dibandingkan kesusahan dan ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhadapan dengan kematian, terusir dari negeri kampung halaman, berkorban harta, darah dan nyawa. Maka ujian-ujian yang kita hadapi sesungguhnya belum ada apa-apanya dibandingkan ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi mereka tetap bersabar. Oleh karena itu hendaklah kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan Allah tidak mungkin memberi ujian kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita pikul. Itu tidak mungkin. Allah berikan ujian sesuai tingkat keimanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Yang paling keras balaknya, ujiannya, musibahnya adalah para nabi. Karena iman mereka yang paling kuat. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka lagi. Jadi ujian itu bergantung kadar keimanan. Dan juga hikmah yang lain, agar Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang besar kepada Nabi SAW dan para sahabat. Sebab musibah yang menimpa seorang muslim, di balik itu ada pahala kesabaran, pahala yang melimpah. Pelajaran yang kedua, jawazud du'a 'alal musyrikin fi shalah. Boleh mendoakan keburukan menimpa kaum musyrikin di dalam salat. Maksudnya apa? Di dalam doa kunut kita boleh mendoakan kejelekan tertimpa terhadap orang-orang musyrik yang berbuat zalim. Dan jemaah sekalian, inilah kunut yang dilakukan oleh Nabi SAW. Disebut kunut nazilah. Apa itu nazilah? Ada semacam musibah yang menimpa kaum muslimin akibat serangan orang-orang kafir. Inilah kunut dalam solat lima waktu, yaitu kunut nazilah. Makanya Nabi SAW tidak melakukan kunut ini sepanjang hidup beliau. Hanya ketika kaum muslimin tertimpa satu musibah besar akibat dari serangan orang-orang kafir. Jadi doa kunut itu isinya adalah mendoakan kehancuran bagi orang-orang kafir yang berbuat zalim kepada kaum muslimin. Ya, itu kunut dalam sholat lima waktu. Walaupun dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW membaca pada sholat subuh, tetapi itu bukan sebuah pembatasan. Karena ada hadis-hadis sahih yang lain yang menunjukkan Nabi SAW juga membaca kunut pada selain sholat subuh, yaitu sholat lima waktu yang lain, bukan hanya subuh. Jadi bukan pembatasan hanya di subuh saja. Dan juga hadis yang berbicara Nabi SAW kunut terus-menerus memang ada, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah, hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Iya. Namun jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan nama orang per orang. Itulah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melaknat person tertentu. Jadi kalau melaknat secara umum, maka boleh. Tapi orang per orang maka itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Makanya Nabi SAW dilarang. Karena doa beliau di sini mengandung laknat kepada orang per orang. Tapi kalau misalkan kita mengatakan laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, maka itu boleh. Tapi kalau kita mengatakan semoga Allah melaknat fulan karena dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, maka itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Melaknat secara ta'yin, melaknat kepada person tertentu. Jadi itu tidak dibolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Di dalam hadis ini beliau dilarang oleh Allah melakukan hal tersebut. Pelajaran yang ketiga, dalilun ala anna tasmiyata syakhs al-mad'u lahu au alaih la yadurra shalah. Kata Syekh, hadis ini adalah dalil bahwasannya menyebut nama seseorang yang kita doakan kebaikan ataupun keburukan tidak membatalkan sholat. Karena Allah tidak memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengulang sholatnya. Allah tidak menyuruh Nabi SAW untuk mengulang sholatnya. Jadi tidak berpengaruh pada sholat. Pelajaran yang keempat, at-tasrih bi annal imam yajma'u bainat tasmi' wa tahmid. Di dalam hadis ini terdapat penegasan bahwa imam membaca dua-duanya, yaitu tasmi', ucapan sami Allahu liman hamidah, dan tahmid, rabbana walakal hamdu. Jadi imam membaca keduanya. Walaupun ada khilaf ulama, tapi hadis ini adalah dalil bahwa imam membaca kedua-duanya. Bagaimana dengan makmum? Mayoritas ulama berpendapat makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, tapi hanya membaca rabbana walakal hamdu. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat dua-duanya tetap dibaca oleh makmum dan imam. Sama bacaannya, sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu. Makmum tetap baca. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, makmum tetap baca. Itu pendapat yang lebih kuat insyaallah, dan itu juga yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Karena tidak ada dalil tegas mengatakan makmum tidak baca. Sementara kita sholat harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi punya alasan bagus, kata beliau, setiap posisi dalam sholat mesti ada bacaan. Kalau makmum bangkit dari ruku tanpa membaca apa-apa, maka itu berarti ada kekurangan dalam sholatnya. Iya. Kita masuk dalil yang terakhir dalam bab ini. Wafihi, juga di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika turun kepada beliau, ketika Allah menurunkan kepada beliau firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Faqal, maka beliau pun bersabda, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisalnya, kata perawi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri-diri kalian sendiri. Aku tidak bisa menolong kalian dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah. Ya Sofiyatu, ammat Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma'syi'ti, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkan. Wahai Fatimah putri Muhammad, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Inilah jemaah sekalian dalil terakhir dalam bab ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dalam hadis ini ada 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya'i was-salihin alladzina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim allati la yaqdir 'alaiha illallah. Bantahan kepada orang-orang yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh, yang menggantungkan, yang bergantung kepada para makhluk itu untuk mendapatkan hajat-hajat mereka, padahal hanya Allah yang bisa mengabulkan hajat tersebut. Sebagaimana telah kita bahas dalam bab doa, ketika kita minta sesuatu kepada selain Allah, yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah kesyirikan. Contohnya apa? Dalam hadis ini, menyelamatkan dari api neraka. Rasulullah SAW tidak mampu. Beliau manusia biasa. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan keluarga beliau sendiri saja, beliau tidak sanggup. Beliau ingatkan putrinya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri. Yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Kalau kamu berbuat syirik, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah. Jadi sungguh bodoh orang yang bergantung kepada makhluk. Pelajaran yang kedua, annahu la yajuzu ayyutlaba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi, bahwasannya tidak boleh meminta kepada seorang hamba kecuali yang dia sanggup untuk menunaikannya. Seperti menyelamatkan dari api neraka, atau memberi hidayah, atau mengkaruniakan seorang anak, atau menurunkan hujan, itu semuanya hanya mampu dilakukan oleh Allah. Tidak boleh kita minta kepada makhluk, memintanya kepada makhluk adalah kesyirikan. Pelajaran yang ketiga, musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatih. Bersegeranya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perintah Rabb-nya dan menyampaikan risalah Rabb-nya. Jadi ketika turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bangkit dan menyampaikan. Ini sifat beliau dalam menerima perintah dari Allah. Tidak beliau tunda-tunda, tapi langsung beliau sampaikan. Jadi ayat ini bermakna perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi ayat inilah awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, setelah sebelumnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik. Pelajaran yang keempat, annahu la yunajji min adzabillahi illal iman wal amalu salih lal i'timadu ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Bahwasannya yang menyelamatkan dari azab Allah, bahwasannya tidak ada yang menyelamatkan dari azab Allah kecuali iman dan amal soleh. Bukan bergantung pada sekedar punya hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu, dengan orang-orang soleh, dengan keluarga Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW sekalipun. Jadi itu semuanya tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak akan bisa menyelamatkan kita. Makanya hadis ini juga menunjukkan kepada kita, walaupun seseorang itu keturunan Nabi Muhammad SAW, itu bukan sebuah kepastian bahwa dia akan selamat. Yang dapat menyelamatkannya hanyalah iman dan amal soleh. Kalau dia beriman dan beramal soleh, dia selamat. Kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, walaupun dia keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan selamat. Ini peringatan Nabi SAW kepada Fatimah. Keturunan beliau langsung. Apalagi orang yang cuma ngaku-ngaku, belum jelas, belum pasti dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Seandainya betul sekalipun, maka itu bukan sebuah jaminan. Bukan sebuah jaminan dia pasti masuk surga. Dan juga bukan sebuah jaminan apa yang diajarkan adalah kebenaran. Jadi jangan sampai orang panggil dia Habib, keturunan Nabi SAW, berarti semua yang dia sampaikan benar. Belum tentu. Benar atau tidaknya, kalau dia bersesuaian dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kelima, anna awlan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwasanya orang yang paling berhak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling pantas menisbatkan diri kepada beliau, adalah orang-orang yang taat kepada beliau dan ittiba' kepada beliau. Sama saja dia termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah selain keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan ketika kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka makna keluarga di situ, itu bukan hanya keluarga dari sisi nasab, tapi juga mencakup semua pengikut beliau SAW. Jadi orang yang paling berhak menisbatkan diri kepada Nabi SAW adalah orang yang ittiba' kepada beliau, walaupun keluarga beliau, tapi tidak ittiba' kepada beliau, malah dia berbuat bid'ah, mengada-ada dalam agama, apalagi jelas-jelas mengikuti golongan sesat, golongan Syiah, Sufiyah, dan lain-lain, maka dia tidak pantas menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ittiba' kepada beliau. Pelajaran yang keenam, anna mujarrad al-qarabati min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imalin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. Bahwasanya sekedar adanya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermanfaat kalau tidak ada iman dan amal soleh serta akidah yang sahih. Contohnya Abu Thalib, luar biasa kekerabatan beliau, dekatnya kekerabatan Abu Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman dan anak, paman dan ponakan, itu sama saja dengan ayah dan anak. Karena kalau ayah wafat, pengganti ayah adalah paman. Kedudukannya sama. Seperti ayah dan anak. Dan beliau luar biasa kebaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib luar biasa kebaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hubungannya dekat. Kemudian jasa-jasanya besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak beriman, tidak pula beramal soleh. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Bismillah. Bagaimana hukum melilit-lilit jenggot? Ini sudah pernah kita bahas. Ini sudah pernah kita bahas di bab tentang jimat. ada hadis Ruwayfi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda kepada beliau, ya Ruwayfi, la'alla al-hayata satatulu bika, fa akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'u minhu. Wahai Ruwayfi, hidupmu akan lama. Ini tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan kepada beliau berita gaib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui sahabat Ruwayfi ini beliau berumur panjang. Maka kabarkan kepada manusia bahwasannya orang yang suka mengikat jenggotnya dan menggunakan tali busur panah, maksudnya untuk jimat, dan beristinja dengan kotoran hewan atau tulangnya, maka kabarkan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dan ulama menjelaskan sebab-sebab mengapa ada hadis ini, karena itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka suka mengikat jenggot. Ada beberapa sebab-sebab disebutkan para ulama, di antaranya karena takut kena ayin. Jadi jenggotnya dia gunakan sebagai jimatnya, diikat-ikat. Ada juga yang mengatakan untuk menyombongkan diri, supaya orang kenal dia adalah orang besar. Makanya jenggotnya tampil beda. Ya. Dan seharusnya jenggot itu dimuliakan. Jenggot bagi laki-laki itu adalah kemuliaan. Kalau yang cukur jenggot, hilang kemuliaannya. Ya. Sebaliknya, wanita kalau tumbuh jenggot, harus dihilangkan. Apabila seorang anak menolak perintah bapaknya yang menyuruh untuk datang ke acara bid'ah seperti tahlilan tetangga dan sebagainya, apakah anak tersebut termasuk tidak berbakti kepada orang tua? Karena orang tua tersebut belum mengenal sunnah dan kami berada di lingkungan ahlul bid'ah. Jawabannya, dia tidak durhaka dan dia tidak disebut anak yang tidak berbakti. Ketika dia tidak mau disuruh oleh ayahnya untuk menghadiri acara-acara bid'ah seperti selamatan kematian atau tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Dan itu juga termasuk meratapi mayit. Sebagaimana kata sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, "Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahum lit-ta'am minan niyaha." Dulu kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang wafat, orang yang sudah mati setelah dia dikuburkan, dan makan-makan di situ termasuk meratapi mayit. Jadi kalau dia taat kepada orang tuanya untuk mendatangi acara tersebut, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dia tidak pergi ke tempat itu, dia hanya menentang orang tuanya, bukan menentang Allah. Mana yang harus lebih dia dahulukan? Tentu Allah yang harus lebih dia taati. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada Allah dalam bermaksiat kepada Allah. Afwan, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi, orang tua kita sekalipun tidak boleh ditaati kalau menyuruh kita berbuat dosa. Dan ketahuilah, orang tua kita tidak akan menanggung dosa-dosa kita. Masing-masing menanggung sendiri. Betul, dia ikut berdosa. Tapi kita pun akan menghadapi balasan kita sendiri. Kalau seandainya orang tua saja yang dihukum, kita enggak, mungkin bisa saja. Tapi tidak. Kita juga akan mendapatkan hukuman, orang tua kita enggak akan bisa membela kita. Justru kalau dia taat, itulah durhaka. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan orang tuanya berdosa. Sebab mengajak orang berbuat dosa ikut menanggung dosa pelakunya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Iya. Namun tentunya tetap berikan alasan yang benar, berikan alasan yang ilmiah dan jelaskan dengan hikmah, dengan lemah lembut. Iya. Mohon nasihatnya tentang pemilihan pemimpin dengan suara terbanyak. Jemaah sekalian, kita sudah maklumi, memilih pemimpin dengan berdasarkan suara terbanyak itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bertentangan dengan ajaran Islam. Karena sistem itu bisa memunculkan seorang pemimpin yang tidak sesuai kategori syariat. Yang penting banyak yang milih dia. Mau dia penjahat, koruptor, kafir sekalipun. Kalau banyak yang milih dia, maka dia akan jadi pemimpin. Jadi bertentangan dengan syariat. Syariat punya kategori siapa yang berhak menjadi pemimpin. Tidak peduli, walaupun yang memilih dia mungkin minoritas. Tapi kalau dia yang berhak memimpin, seharusnya dia yang memimpin. Tapi dengan berdasarkan pada suara terbanyak, memungkinkan orang-orang yang tidak berhak dipilih menurut syariat, akhirnya terpilih. Dan juga di dalamnya mengandung kebodohan serta pembodohan. Karena suara mayoritas itu, hakikatnya adalah suara minoritas yang punya uang untuk iklan. Kalau enggak iklan, mana ada yang memilih dia? Dan iklan itu mahal. Dan biaya mereka bikin iklan itu saja, itu sebenarnya sudah sangat besar dan sangat bermanfaat kalau diberikan kepada orang-orang miskin. Dan kita sudah lihat dampak buruknya. Ketika calon pemimpin, untuk bisa memimpin dia harus mengeluarkan dana yang besar. Pada umumnya mereka setelah memimpin akan berpikir bagaimana mengembalikan modal. Itu kalau terpilih jadi pemimpin. Kalau enggak terpilih jadi pemimpin, rumah sakit jiwa makin banyak pasien. Ini mudarat yang muncul dari situ. Termasuk kebodohan, suara seorang profesor nilainya sama dengan suara orang yang hanya lulusan SD atau lulusan SMP. Suara sarjana yang menilai dengan akal sehat, siapa yang berhak memimpin? Enggak ada bedanya dengan suara orang yang memilih karena serangan fajar. Ini kebodohan. Bahkan suara orang waras enggak ada bedanya dengan suara orang gila. Sama, satu suara. Suara kiai, suara ustaz enggak ada bedanya dengan suara orang yang tidak paham agama. Yang satu memilih, menilai dengan kemaslahatan agama, yang satu memilih karena kebodohannya. Jadi ini sudah jelas bertentangan dengan syariat. Tetapi jemaah sekalian, kita enggak boleh memungkiri, terkadang ada ulama berfatwa, ikutlah pemilihan itu. Karena dia berijtihad menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau seandainya kita ikut dalam pemilihan tersebut, kita terjerumus mudarat. Tapi kalau kita tidak ikut, akan muncul mudarat yang lebih besar. Seperti terpilihnya orang yang membahayakan Islam. Itu enggak boleh kita pungkiri. Banyak ulama berfatwa, ikutlah pemilihan itu. Nah, disinilah masalahnya adalah sifatnya ijtihad. Kita pelajari. Kalau memang kenyataannya seperti itu, jadi saya kasih kaidah saja. Saya tidak suruh memilih, tidak juga melarang secara mutlak. Tapi saya harus sampaikan hukum asalnya itu bertentangan dengan syariat. Jadi ini kaidah. Maka kita pelajari fatwa-fatwa para ulama ketika menganjurkan untuk memilih. Apa benar? Terpenuhi. Seperti yang difatwakan para ulama. Bahwa yang ini maslahatnya besar, yang ini mudaratnya besar. Itu yang kita pelajari. Dan masalah ijtihad ini, dalam kaidah Ahlus Sunnah, tidak boleh kemudian memunculkan saling permusuhan antara Ahlus Sunnah. Enggak boleh. Jadi, kalau ada saudara kita yang berpendapat dia mau ikut pemilu, karena kata dia ada ulama yang berfatwa harus ikut pemilu, sebab sudah kesebut lagi pemilu. Sebab kalau tidak mudaratnya lebih besar, maka kita tidak boleh mencela dia, tidak boleh merendahkan dia. Sebaliknya juga, yang berpendapat tetap haram, menurut kami maslahatnya belum jelas, sementara mudaratnya sudah jelas, itu juga enggak boleh dicela. Jadi enggak boleh saling mencela. Dan kita sangat menyayangkan kalau ada yang mencela salah satu dari pendapat ini sesama Ahlus Sunnah, dan bahkan sampai mengutip ayat dengan nada seperti meremehkan. Itu enggak pantas. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalil. Kalau ada saudara kita tetap berpendapat enggak memilih, dan memang harus kita taati hasil dari ketetapan siapa yang memimpin, tetap harus kita taati. Dan memang itu dalilnya. Apa yang salah dengan itu? Enggak ada yang salah. Jadi menyalahkan itu tidak benar, apalagi membaca ayat dengan nada seperti mengejek. Kalau seandainya dia bermaksud mengejek, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Tentunya kita tidak mengatakan dia bermaksud mengejek ayat tersebut. Tapi enggak pantas membacakan ayat dengan nada mengejek. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya. Jadi intinya, masalah-masalah seperti ini dikembalikan kepada ulama untuk menilai mana maslahat dan mana mudarat. Iya. Kemudian hasilnya tidak sepatutnya memunculkan saling menjatuhkan antara Ahlus Sunnah. Wallahu alam. Ustaz mengatakan Rasulullah SAW tidak dapat mendatangkan manfaat. Namun mengapa Rasulullah SAW dapat menyembuhkan mata sahabat yang hampir lepas pada perang dahulu? Jemaah sekalian, ini ungkapan kurang tepat ya. Bukan menyembuhkan, tapi beliau mengobati. Beliau mengobati. Sama dengan dokter mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembuhkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kan Nabi SAW tidak pernah belajar kedokteran. Itulah namanya mukjizat. Itulah namanya mukjizat. Iya. Jadi itu hanya sebab dan yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Setiap malam Jumat di masjid tempat ana selalu dirutinkan sujud tilawah setiap subuh. Subuh udah pagi berarti, bukan malam Jumat ya. Di rakaat pertama ada sujud tilawah. Apa yang harus ana lakukan? Iya betul. Dan hadisnya sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam as-sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di subuh hari Jumat rakaat pertama surat As-Sajdah. Kemudian rakaat yang kedua surat Al-Insan. Dan di dalam surat As-Sajdah ada sujud tilawah. Maka itu sunnah. Itu sunnah. Setiap Jumat subuh. Tidak mengapa kita ikuti. Bagus. Tapi kata sebagian ulama, kadang-kadang ditinggalkan supaya orang tidak menganggap itu suatu kewajiban. Iya. Harta saya sudah bercampur dengan harta haram. Dari hasil korupsi, dari komite sekolah. Kemudian saya membersihkan harta haram tersebut dengan membebaskan hutang orang yang tercekik hutang. Memberikannya kepada fakir miskin. Apakah cara saya sudah sesuai syariat? Tidak, tidak sesuai syariat. Seharusnya kembalikan harta itu. Kembalikan harta itu kepada sekolah atau kepada yang memiliki harta tersebut. Itu gak akan bisa disucikan. Punya orang mau disucikan bagaimana? Iya. Kembalikan harta tersebut. Wajibkah berpindah tempat setelah sholat fardu sampai mengganggu orang yang sedang berzikir? Pindah tempat setelah sholat fardu hukumnya sunnah. Untuk sholat di tempat lain. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayajizu ahadukum idza shalla ayataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi?" Tidak bisakah seorang dari kalian kalau sudah sholat, jika dia hendak melakukan sholat sunnah, dia maju ke depan atau mundur ke belakang, atau ke kanan, atau ke kiri. Dan itu sunnah, tidak sampai wajib. Oleh karena itu, tidak sepatutnya, demi mengamalkan yang sunnah, kita mengganggu orang yang sedang berzikir. Mengganggu orang hukumnya apa? Haram kan? Mengganggu orang hukumnya haram. Maka tidak sepatutnya kita melakukan yang sunnah dengan cara melakukan yang haram. Dan juga ada solusi lain. Kan Nabi SAW mengatakan tadi, bisa maju, bisa mundur. Ini gak harus bergeser ke kiri atau ke kanan. Atau bisa juga dengan cara berbicara. Dan zikir yang kita lakukan, itu sebenarnya sudah termasuk berbicara. Jadi seandainya kita sholat di tempat itu juga, dan kita sudah berzikir setelah sholat wajib tadi, maka itu sudah memenuhi sunnah. Karena ada hadis riwayat Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Alla tu salatun bi salatin hatta nakhruja aw natakallama." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukan itu. Yaitu jangan sambung sholat dengan sholat sampai kita keluar dari masjid atau kita berbicara. Jadi gak harus berpindah. Bisa dengan berbicara. Kata para ulama, termasuk zikir yang kita lakukan setelah sholat, itu sudah cukup. Jadi gak harus kita berpindah tempat. Cukup dengan zikir. Adapun maksud keluar tadi, keluar dari masjid, untuk sholat sunnah di rumah, itu lebih afdol. Itu lebih afdol. Iya. Termasuk yang juga mungkin perlu kita ingatkan, orang lagi zikir diajak salaman. Ya. Itu juga mengganggu. Tapi kalau kita diperlakukan begitu, jangan ditolak. Ya. Nanti kita jelaskan baik-baik, tapi jangan ditolak. Kalau ditolak marah lagi dia, ya. Dan dia salah sangka sama antum. Ya. Di antara hikmah dijelaskan para ulama, kenapa dianjurkan berpindah? Karena makin banyak bumi yang kita gunakan untuk sholat, berarti makin banyak saksi kita di hari kiamat. Itu di antara hikmahnya. Apabila wanita yang sedang berjuang saat melahirkan, bisa dibilang jihad, dan wanita bayi yang dikandung itu meninggal, maka disebut mati syahid. Atau wanita yang melahirkan itu meninggal, maka disebut mati syahid. Apa bedanya antara syahid dunia dan syahid akhirat? Ulama menjelaskan, mati syahid itu ada tiga. Pertama disebut syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid akhirat. Yang kedua, syahid dunia saja. Apa yang dimaksud syahid dunia dan akhirat? Orang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Maka dia syahid dunia dan akhirat. Kenapa disebut syahid dunia? Karena dia punya hukum-hukum khusus. Dia tidak harus dimandikan, tidak harus disolatkan, dan dia bisa dikubur dengan pakaiannya yang berdarah-darah ketika dia berjihad. Dan di akhirat dia mendapatkan pahala mati syahid. Itu syahid dunia dan akhirat. Sedangkan syahid akhirat, di dunia dia tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid di medan jihad. Tapi kelak di akhirat, dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Contohnya itu tadi, wanita yang wafat ketika melahirkan. Begitu pula kaum muslimin yang tertimpa musibah. Wafat karena tertimpa musibah, itu mati syahid. Tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, itu semuanya mati syahid. Tapi itu disebut syahid akhirat. Kenapa? Di dunia dia hukumnya sama dengan orang-orang yang lain, kita tetap mandikan, tetap kita sholatkan. Kemudian ada yang ketiga, syahid dunia saja. Siapa yang dimaksud? Dia mati syahid di medan jihad. Dia diperlakukan seperti orang yang mati syahid di medan jihad, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Jihadnya riya. Na'udzubillah. Di dunia dia dimuliakan, dianggap mujahid, mati syahid, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Bagaimana jihad menuntut ilmu agama? Apa saja keutamaannya? Keutamaannya sangat banyak. Kalau seandainya hadis tentang kebaikan hanya pada ilmu agama, hanya satu itu saja keutamaan menuntut ilmu, sebenarnya itu sudah cukup untuk memberikan motivasi kepada kita agar semangat menuntut ilmu. Itu hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi ini hadis sebenarnya luar biasa. Orang tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dia memahami agama. Dan memahami agama tidak mungkin tanpa menuntut ilmu. Enggak mungkin. Enggak ada orang pergi bertapa di gunung tertentu, di gua tertentu, pulang jadi ulama. Enggak ada. Kalau jadi dukun ada. Harus belajar. Dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Iya. Apabila ada orang yang mengolok-olok syariat, seperti mengatakan poligami adalah salah, lebih baik ajaran Kristen tidak boleh cerai dan tidak boleh poligami, sedangkan orang tersebut belum berilmu, apakah dia otomatis kufur atau dia hanya bertobat, Ustaz? Uzur bil jahal tetap berlaku. Uzur karena kejahilan tetap berlaku. Kalau dia bodoh, dia jahil, maka tidak otomatis dikafirkan. Kalau kemudian dia mengetahui, maka hendaklah dia bertobat. Hendaklah dia bertobat. Kalau dia sudah tahu itu adalah kekufuran, maka kita nasihati dia. Jadi uzur bil jahal tetap berlaku. Walaupun kita katakan itu sudah jelas menghina syariat, tapi bagi dia belum jelas, bagi orang bodoh. Apalagi orang yang baru masuk Islam, dia mungkin dulunya Nasrani, belum ngerti. Maka tentu dia mendapatkan uzur. Wallahu alam. Bagaimana sikap kita ketika menerima semacam kitab zikir atau biasa dikenal dengan ratib? Apakah dibuang atau dibakar? Karena isi zikirnya sangat menyimpang. Dan ratib ini pemberian dari paman saya, yang saat ini masih diyakini sebagai seorang wali. Ya. Wali apa nih? Wali murid. Ya. Kalau kenyataannya kitab zikir itu hanya mereka buat-buat, tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, maka boleh dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebagaimana dulu para sahabat membakar mushaf-mushaf yang tidak sesuai dengan mushafnya Utsman untuk menyatukan kaum muslimin. Jadi bukan untuk menghina. Bukan untuk menghina, justru karena untuk memuliakan, sebab di situ ada nama Allah, ada ayat Allah. Dan buku-buku Ahlul Bid'ah itu kan ada nama-nama Allah juga. Buku-buku mereka atau buku zikir mereka tentu ada nama-nama Allah. Sering juga ada 1-2 ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Jadi dibakar, tapi bukan dengan maksud menghinakan. Karena ada juga orang membakar dengan maksud menghina. Namun membakar di sini justru yang kita maksudkan adalah untuk memuliakan supaya tidak tersia-siakan. Nanti orang lihat ini sudah enggak kepake, mereka buang di tempat sampah. Itu justru yang tidak memuliakan. Iya. Jadi boleh dengan cara dibakar. Asal sudah milik kita, kalau milik orang jangan. Kecuali pemerintah, pemerintah boleh menghukum dengan cara mengambil, menyita buku-buku yang menyesatkan. Bagaimana sikap ahlu sunnah duduk di sebuah khutbah yang khotibnya termasuk golongan sesat? Kalau dia menyampaikan kesesatan dan kita masih memungkinkan cari masjid lain, tidak apa-apa kita cari masjid lain, itu lebih bagus. Tapi kalau enggak memungkinkan, jika kita pergi kita luput sholat Jumat, maka kita tetap harus ikut sholat Jumat. Iya. Jadi di sini bertemu dua mudarat. Mudarat yang pertama mendengarkan kemungkaran. Mudarat yang kedua meninggalkan sholat Jumat. Maka tidak boleh meninggalkan satu mudarat lalu kita terjerumus pada mudarat yang lebih besar. Jadi walaupun itu mudarat, ya terpaksa karena kita harus sholat Jumat. Wallahu alam. Kecuali kata para ulama, kalau bid'ahnya sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka enggak boleh kita sholat bersama dia. Enggak boleh kita sholat menjadi makmumnya. Kalau bid'ahnya sampai tingkat kesyirikan atau kekufuran. Teman saya bilang, kalau bukan karena kamu dan si fulan, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Apa yang sebaiknya saya ucapkan, Ustaz? Ingatkan, ucapkan alhamdulillah, ini bisa selesai karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak mungkin bisa sukses kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana hukumnya seorang yang mengatakan, seorang yang mengarahkan untuk kembali ke agamanya masing-masing, yang Islam ingin rajin ke masjid, yang Kristen rajin ke gereja, dan yang Hindu-Buddha juga rajin ibadah, apakah termasuk membenarkan perbuatan mereka atau mendukung agama mereka? Termasuk. Itu termasuk. Kalau dia menganjurkan mereka juga rajin ke gereja, rajin ibadah, termasuk. Sama saja dia. Itu lebih dari pembenaran. Itu adalah dukungan bahkan. Lebih dari sekedar pembenaran. Itu adalah dukungan. Pembenaran sekaligus dukungan. Jadi ini termasuk kekufuran. Iya. Bagaimana para salaf memahami bahwa semua perkataan Nabi SAW adalah wahyu. Namun beliau ditegur oleh Allah ketika beliau tersalah. Seperti ketika beliau mengharamkan madu dan beberapa kisah ketika beliau ditegur oleh Allah. Beliau tersalah. Kemudian beliau ditegur oleh Allah. Menunjukkan Nabi Muhammad SAW boleh berijtihad. Dan menunjukkan beliau manusia biasa. Ijtihad beliau mungkin salah. Dan apabila Allah menegur beliau, maka koreksi yang Allah berikan itulah yang menjadi syariat. Teguran yang Allah berikan itulah yang menjadi syariat. Dan apabila Allah tidak menegur beliau, berarti Allah membenarkan. Berarti Allah Azza wa Jalla membenarkan. Maka itu berarti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, kalau dia sudah menjadi syariat, maka dia tidak mungkin lagi salah. Kalau dia sudah menjadi syariat. Baik. Saya diajak teman pergi ke satu daerah, tapi saya tidak tahu kalau dia mau berkunjung ke orang pintar. Tapi saya tidak ikut masuk ke dalam, hanya menunggu di luar. Apakah termasuk syirik, Ustaz? Tentu tidak. Karena kita tidak ridho. Syirik, kalau kita meridhoi kesyirikan. Meridhoi kesyirikan adalah kesyirikan. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka, kata Allah. Kenapa? Karena duduknya dia di situ berarti setuju. Makanya di luar jangan terlalu dekat. Menjauhlah dari tempat kesyirikan tersebut. Dan juga kalau kita dekat-dekat situ, mungkin memunculkan prasangka buruk orang. Dan itu juga enggak boleh. Membuat orang berprasangka buruk kepada kita, itu juga tidak boleh. Oh, ternyata dia juga pergi ke dukun ya. Ya. Padahal kita hanya kebetulan lewat situ. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang minta obat ke dukun untuk mengobati suatu penyakit? Apakah sama halnya dengan berobat ke dokter? Yakni tanpa mempercayai dukun tersebut yang memberikan kesembuhan. Jawabannya tidak sama. Ke dokter boleh, ke dukun haram, bahkan syirik. Walaupun mungkin hasilnya sama-sama sembuh, tetap saja ke dukun tidak boleh. Karena cara pengobatan dukun adalah cara yang syirik, yang kufur kepada Allah. Walaupun sembuh, tapi caranya mengobati itu hukumnya syirik. Jangankan kita minta pengobatan dukun, sekedar nanya-nanya kepada dukun, lalu percaya dengan ucapannya, itu sudah syirik. Itu sudah termasuk syirik. Apalagi minta pengobatannya. Nabi SAW mengingatkan kita, man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkannya, mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan ke dokter, tapi jangan ke dukun. Jangan ke dukun. Walaupun sembuh, tetap tidak boleh. Lebih baik sakit, mati sekalipun, atau menderita lebih dulu baru mati, daripada harus melakukan dosa syirik. Apa gunanya kita sembuh, tapi sudah menanti azab yang pedih di alam kubur. Belum lagi azab di hari kebangkitan dan azab neraka. Sahkah pernikahan tanpa ada perwakilan atau wali dari pihak perempuan? Terus bagaimana status anak dari pernikahan tersebut? Jawabannya tidak sah kalau enggak ada walinya. Sebab Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa bi waliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Jadi enggak sah kalau yang menikahkan bukan walinya yang sebenarnya, yaitu ayahnya. Kalau ayahnya masih ada, bisa dihubungi. Tapi sengaja mereka enggak hubungi, lalu dinikahkan anaknya, enggak sah pernikahannya. Iya. Kalau tidak sah berarti anaknya bukan anaknya. Anak yang dihasilkan bukan anaknya. Hanya saja ulama menjelaskan beda zina dengan nikah syubhat. Nikah syubhat itu orang yang mengira pernikahannya sah padahal tidak sah. Maka anak yang lahir dari situ tetap dihukumi anaknya. Tapi tapi zina itu tidak dihukumi sebagai anaknya. Kalau mereka sudah paham sebenarnya ini zina, enggak sah pernikahan. Maka berarti anaknya tidak dihukumi sebagai anaknya. Wallahu alam. Saya seringkali mengalami ketindihan. Sampai suatu waktu saya tidak kuat lagi. Sehingga saya pergi ke orang yang katanya ustaz. Kata beliau ada jin yang mengikuti saya. Dan saya harus membaca zikir setiap sholat seperti ayat kursi 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali. Bagaimana solusinya ustaz? Apakah saya harus mengikuti amalan-amalan tersebut atau bagaimana? Kalau dia memastikan ada jin mengikuti, ini tanda-tanda perdukunan. Tapi kalau dia hanya sekedar mengatakan kemungkinan kamu diganggu jin, maka itu tidak masalah. Tapi kalau dia sampai memastikan jin mengganggu kamu, itu tanda-tanda perdukunan. Harus kita waspadai. Tetapi mengamalkan ini, yang disunahkan baca ayat kursi setiap habis sholat, itu 1 kali saja. Adapun Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas, masing-masing 3 kali, itu hanya pada zikir pagi dan petang. Adapun jumlah 3 kali sehabis sholat, saya belum tahu dalilnya. Solusinya, kuatkan keimanan. Kuatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula, bertobat dari semua perbuatan maksiat. Mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah Allah telah berjanji? وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Prinsipnya jemaah sekalian, semakin kuat iman dan takwa kita, kita pun semakin dekat kepada Allah, maka setan akan menjauh dari kita. Karena ketindihan, mimpi buruk itu dari setan. Mimpi buruk itu dari setan. Cuman tadi yang saya katakan tidak benar kalau memastikan setannya ada satu, dua, ya, kamu diikuti oleh setan. Ya. Tapi Nabi SAW telah mengabarkan mimpi buruk itu dari setan. Maka kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, setan pun menjauh dari kita. Jauh kita dari Allah, setan mendekat kepada kita. Dalam artian, dia mudah menguasai kita. Maka bertobat dari semua perbuatan maksiat, menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, kuatkan keimanan, kuatkan tawakal. Kemudian jaga zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu dijaga. Begitu pula setiap habis sholat baca ayat kursi, itu juga dijaga. Dan juga mau tidur, baca ayat kursi. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali. Kemudian tiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Jadi cara bacanya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Masing-masing 1 kali. Kemudian tiup ke tangan. Kemudian usapkan. Ulangi sampai 3 kali. Kemudian juga singkirkan dari rumah kita apa-apa yang bisa memanggil setan. Contohnya suara-suara musik, nyanyian-nyanyian. Begitu pula ada patung-patung, gambar-gambar bernyawa. Itu semua disenangi oleh setan dan dibenci oleh para malaikat. Malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Apakah itu patung-patung, lukisan-lukisan maupun foto-foto. Ini singkirkan dari rumah kita. Intinya kembali kepada Allah, itulah jalan mendapatkan perlindungan dari setan. Saya tinggal bersama om saya. Sementara om saya setiap malam Jumat selalu menyediakan bunga dan banyak lagi di dalam kamarnya. Seperti semacam ritual begitu. Romantis juga ritualnya. Pakai bunga ya. Padahal setiap malam Jumat om saya selalu mengaji. Sementara saya sangat bertolak belakang dengan hal seperti itu, Ustaz. Apakah saya ikut berdosa karena tinggal bersamanya, sementara itu adalah syirik? Berdosa itu, kalau kita sanggup mengingatkan, tapi kita diam saja. Kita sanggup mengingatkan, tapi kita diam saja. Maka kita berdosa. Maka berilah nasihat, berilah pengingkaran. Dan menjauh dari tempat dia berbuat kesyirikan tersebut. Kalau dia sedang melakukan kesyirikan. Iya. Jadi berdosa kalau kita sanggup mengingatkan, tapi kita diam saja. Celana sudah di atas mata kaki, tapi sempit. Sehingga membentuk lekukan tubuh. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya enggak boleh. Ulama menjelaskan, maksud menutup aurat termasuk menutup lekukan-lekukan tubuhnya. Lekukan tubuh yang masuk kategori aurat tersebut. Itu juga harus ditutup. Karena kalau ketat, itu namanya bukan menutup, tapi membungkus. Ya. Ini enggak boleh. Baik untuk wanita maupun laki-laki. Apalagi wanita. Itu adalah fitnah. Jadi celananya harus longgar. Iya. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Apakah ucapannya seperti ini terlarang? Iya, terlarang. Itu tidak boleh. Itu secara tidak langsung kita berarti membenarkan mereka berdoa dengan cara agama mereka. Enggak boleh. Padahal kita sudah tahu dia akan berdoa kepada selain Allah. Kok kita persilahkan? Ayah saya baru meninggal beberapa bulan lalu. Dan baru-baru ini ibu tiri saya mendapat uang kematian dari jam sostek 15 juta. Dan saya diberi 1 juta. Halalkah uang yang saya terima? Para ulama menjelaskan, orang yang mendapatkan penghasilan yang haram, tapi kalau diberikan kepada orang lain, maka halal bagi orang lain tersebut. Seperti dana hasil riba. Dalilnya apa? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi itu sudah dikenal sebagai tukang makan riba. Kenapa ini boleh? Karena dia bukan hak orang lain. Dia bukan hak orang lain. Beda dengan harta curian atau harta korupsi, itu ada yang punya kan, ada yang punya haknya. Jadi enggak boleh kita terima, enggak boleh kita ambil. Adapun seperti dana riba, bagi yang melakukan transaksi riba haram untuknya, namun bagi orang lain halal. Wallahu alam. Bagaimana dengan salawat nariyah? Ini sudah pernah kita bahas panjang lebar. Ada rekaman videonya sampai 25 menit malah untuk menjawab itu. Mau diulang lagi? Sudah enggak ada waktu. Intinya itu bid'ah dan mengandung kesyirikan. Minimalnya adalah bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Ustaz tadi menyampaikan bahwa Rasulullah SAW tidak dapat menolong umatnya di akhirat kelak. Bagaimana dengan syafaat Rasul di akhirat kelak Ustaz? Bab syafaat sudah kita bahas ya? Sudah belum? Sudah kan? Mungkin baru ikut. Jadi hakikat syafaat. Hakikat syafaat itu adalah Nabi SAW mohon kepada Allah di hari kiamat kelak untuk menyelamatkan si fulan. Jadi bukan karena beliau punya kemampuan khusus, tidak. Bukan beliau punya kemampuan khusus bisa menghalangi orang masuk neraka. Atau memindahkan orang dari neraka ke surga. Tapi beliau berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah si fulan. Itu namanya syafaat di akhirat. Iya. Tapi itu syaratnya, orangnya bukan musyrik. Makanya tadi Nabi SAW mengingatkan kepada paman beliau, putri beliau. Maksudnya kamu harus mentauhidkan Allah. Kalau kamu musyrik, enggak akan dapat syafaat. Tidak akan dapat syafaat. Kalau mempersekutukan Allah. Allah berfirman, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِئِ يُطَاءُ. Tidak ada. Bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi ini bahaya jemaah sekalian, bahaya kesyirikan. Orang muslim sebesar apapun dosanya, selama dia bukan musyrik kafir, dia masih berpeluang mendapatkan syafaat. Kalau sudah musyrik, enggak mungkin. Allah tidak akan izinkan. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.